Saben bengi nyawa aku ini lho, iya. Lho, ngono lho mas, piye toh. Berarti ini mah aku rapas. Pas, sedisian. Sedisian. Oh iya. Wes mikir dong, ngetak pas ke. Wes, oh. Yo, nah. Yen memajang. Bocah kiyut. Lo ngono lo mas, piye tadi contoh nih kok. Ah, bosa. Urung tekan gonis mudar itu jamu mu apa? Ora, iki tenane apa pemusih sentimen karo aku. Lo kok sentimen tuh ya? Lah yen aku makpluk nek mosok kok mak jebleng. Pisan gas, baleni coba. Ora pas kowe sing rapas. Ora iso, iki wis pas banget kok. Iya mbak. Ayo dipas pes, di pas, pas pes. Dipaske tenan lho iki. Wis ping telu lho iki. Kembang wae. Wetu. Pas iki. Ana. Nah, lho wong mung ngono kok ya. Arek lagi semetere iso lho. Bali, bali. Ya Allah Gusti. Waduh. Wes, Mas Ayu jajan. Ah, ya mbok karo iki ya iso. Jajan. Lah mbok karo iki ya. Jenglengen kono weh, aku rapas kok. Jelang tak latno coba lho ngene coba jelang tak lho piye to mas kok kruwek-kruwek iki mas urung iso musike nek jogete aku kok nyalahke wong musik lho lho buktine coba kowe coba iki telatke lho ya coba ayo coba astagfirullah iso musike karo aku kok sabar Jamone ah, kan mau. Underdale-mu sing bosok. Mulane kowe ngombe aku ku Bima sak lengene. Heh? Ngombe ku ku Bima ning sak lengene. Oh, sak lengene. Gegeden. Besok bapak-bapak ngagem reyok nopo mboten. Ngagem reyok nopo mboten bu, pak. Ngagem reyok. Mas, nganggo reyoknya mas. Loh reyoknya kini karo solo kan beda. Reyoknya pripon sing pripon pak. Niki mangkan dadine suwe biang. Yang mriki niki barongan. Oh kini barongan mas.

wis papat kok. Aku yang tambah siji yo nanggap sanggah buana men. Ya amin. Ya muga-muga sing rawuh kene kabeh sukses. Amin. Cek tadi petani yo makmur. Amin. Sawahe tambah mumpluk-mumpluk kae. Panene akeh. Oke. Berkah, Mbah. Ada iki aku ngelak. Mbah. Ngelak, Mbah. Kowe nek ngombe apa? Wedu wong. Eh? Wedoan. Wedoan. Wedang. Oh, wedang. Wedang kaya wedo. Walah. Mbah. Ngene iki. Emune ngene iki ngatut sapa, Mbah? Aca wis entuk rokok urung. Kaya ngerti rokok bareng lho, Mbah Jumput. Iki demi oh, iki kok kita ndremis. Wis entuk rokok ta? Wes. Cacah jarum super kok aku ya melu biasane aku ki Samsung. Iki wedoane. Iki apa? Mwah, aku ki pilih sing susu. Iki setrop enak, setrop. Ma. Ma. Ndak ecet. Sing endi iki? Oh, sik. Pak Arianto. Oh, jan iki nganu banget kok repot banget kok nganu mbae kuwi. Mbak Haji, kula mriki mung ndongake jenengan mugi-mugi tansah lancar sukses. Wis ditutuk nereake neh, aku tak bali mergone renek. Jan ngombe. Mergone ora enak sing nyawer yen enak aku dadi. Yang kok disawer dhewe. Oh, demit kok. Demit kok ngene sawer ya opo ya enak. Disawer ya opo. Wis, Mbah, karep bali. Bali. Ora njaluk sangu apa-apa. Aku ora njaluk apa-apa. Yen biyen ning Solo templeki 100 lungo iki kita ora enak sing templeki. Mbah, ndang bali kok ndak disunati nang kene. Ah, aja pungges e. Wes aku arep bali. Bali, Mbah. Donga dinunga rahayu sing ginemu sedaya ingkang jagong tansah sukses lancar paringi sehat walafiat barokah barokah kagem jenengan sedaya. Aku arep bali. Bali. Mas. Mas Wahyu. Mbah. Mbah. Waduh iki ganti iki. Sing mlebu ganti iki, Mbak. Kok ganti piye ta? Iki Mas Wahyu iki, Mas. Kok pelonga-pelonga iku lho. Lho, ganti iki. Sopo iki? Iki ganti omongane bapak. Ora iki. Ganti apa kan mau ya Wahyu. Jenengmu sapa? Eh, aja kuwi, Ibu. Tak kira nyawer. Eh, iki wis ya mene kok. Nah, rumah saya ini ganti. Iki aja rono-rono, Mas. Panas ning kene wae. Lagune iki apa? Hah? Hari iki lagune apa? Panas panas. Ayo tutup napa panas. Yo bener. Iya, Mas. Panas. Terima kasih. nate janji kek saiki kok ora podo Mbak Nurhan. Sentimen niku piye kuwi kok iso. Lah ya Mbak Nurhana gendinge penak banget e. Lah terus aku kaya ledek ketek. Lha lek ya wong pas, lah rambutmu kuwi mau ning endi kok iso dadi kaya ngono? Kaya bokong bayimu kuwi. Jan ndasku kaya bokong bayi. Ora kaya melon. Ora tutukno Mbak, aku tak laras. Eneng gunung. Oh, Dene dhewe sampe gunung Mbak Nurhana kalajengaken Sri Huning.